أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم، وأمر بالنصيحة لهم سرا بينهم وبين الناس، وأما الكلام فيهم وسبهم واغتيابهم فهذا من الغش لهم، لأنه يؤلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر ويفرح أهل الشر أهل الشر ويفرح أهل الشر، وهذا من الخيانة لولاة الأمور. Boleh juga dibaca ويفرح أهل الشر. Namun yang lebih bagus متعدي، membuat gembira begitu، membikin senang يفرح. Kalau lazimnya يفرح أهل الشر، أهل الشر nanti akan senang akan gembira kalau dipakai fi'il lazim. Tapi bagusnya karena konteksnya itu tadi yu'allibun nas alaihim. Ah itu bagusnya yu'allibu. Apa? Yufrihu. Ah itu bagusnya yufrihu. Terus lanjut. Amma du'a'u lahum wa 'adamu dzikri ma'abihim fil majalisi fa huwa minan nasihati lahum. Wa man kana yuridu an yansaha al-imama fa innahu yusilun nasihata ilaihi fi nafsihi imma musyafahatun wa imma kitabatun wa imma bi an yusalahu man yattasilu bihi wa yubalighuhu an hadha syai'i wa idza lam yatamakkan fa huwa ma'dzurun. Baik. Terus lanjut dikit lagi. Amma annahu yajlisu fil majalisi aw 'ala al manabiri aw amama ashritatin wa yasubbu ulatal umuri ويعيبهم فهذا ليس من النصيحة وإنما هو من الخيانة لولاة الأمور. والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح، وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائهم على الناس، وكذلك من النصيحة لهم القيام بالأعمال التي يكيلونها إلى الموظفين ويعهدون بها إلى الولاة في القيام بها، هذا من النصيحة لولاة الأمور. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. Tadi gitu ya yang dibaca itu, yang muta'addi dibaca muta'addi, lazim muta'lazim. Kalau konteks kalimatnya sebelumnya itu muta'addi ya kan, yu'allib annas, maka kemudian ada fi'il yafrah atau yufrih. Ya, bagusnya ikutin karena sebelumnya dia muta'addi, maka dia muta'addi juga maktubnya, maka yufrih. Fariha yafrahu muta'addinya afraha yufrihu. Gitu. Sama tadi juga catatan ya. Wa yuballighuhu atau wa yuballighuhu. Ya. Imma bi an yusiya. Itu kan yusiya mansub wa yuballighuhu. Bukan yablughuhu. Ya, yuballighuhu. Ah itu. Biar nyambung kalimatnya. Taibar kalafik. Ya, lanjut ya. Ini kalau mau lebih jelas ya, antum murojaah bab-bab yang kemarin di dua pertemuan sebelumnya. Biar gamblang di sini. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan di sini, amaran nabiyyu bisam'i wa ta'ati lahum. Dan Nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat pada mereka. Ini pada pertemuan sebelumnya ya, kita bawakan riwayat Al-Bukhari di dua tempat yang disyarah Imam Al-Aini ya, dari kitab ya Umdatul Qari dengan qaid dengan syarat ma qadakum kitabullah. Yang belum mengatakan ma-nya itu ma masdariyah, berarti muddata iqamatihim ad-dina ma'aqamakum ad-din, selama mereka menegakkan agama, yaitu muddata iqamatihim ad-din fa illam yukimuhu ay yukimu ad-din fala tasma'u lahum. Nah, itu qaidnya yang penting di situ. Wa amara bin nasihati lahum, dan Nabi memerintahkan agar menasihati mereka sirron, secara diam-diam bainahum wa baina wa bainahum wa baina nasih, antara mereka walatul umur dan pemberi nasihat. Amal kalam fihim wa sayubbuhum, adapun berbicara tentang mereka, wa sayubbuhum, mencela mereka, wa ghtiyabuhum, menggibah, membicarakan keburukan mereka, fa hada minal ghish lahum, maka ini bagian dari ghish. Ghish itu apa? Curang ya, sikap curang terhadap mereka. Li'annahu yu'allibu an-nasa 'alaihim, karena ini akan apa namanya? Allah bayu alibu itu memprovokasi, apa? Provokasi lah ya. Wa yufrihu ahla syarr, dan membuat senang orang-orang yang memang punya maksud buruk. Ya, wa hada minal khiyanati liwulatil umur, dan ini termasuk pengkhianatan terhadap para ulil amri. Ya, amma du'a'u lahum, beda ya kalau doa ala, doa keburukan. Doa lahum ya, doa kebaikan. Ya, wa adamu dzikri ma'abihim fil majalis, dan tidak menyebutkan keburukan mereka di majelis. Keburukan ulil amri zaman dulu itu enggak ada yang bersifat kesyirikan. Jahat biasanya. Semisal Hajjaj bin Yusuf itu jahat. Namun Hajjaj bin Yusuf para ulama khilaf tentang kekafirannya. Yang paling rajih Hajjaj bin Yusuf tidak kafir. Ya. Ada ulama yang mengkafirkan Hajjaj. As-Sauri ya. Kemudian siapa lagi? Al-Amir, Hasan Al-Basri itu sampai senang Hajjaj mati, sujud syukur dan bersedih, sangat bersedih ketika Hajjaj membunuh apa seorang tabi'in, pemuka tabi'in, Sa'id bin Jubair. Ya, makanya Hasan Al-Basri itu, Sufyan Ibnu Uyainah juga mengatakan lagi bata, ya, salah satu lagi bata lahum, ada tiga jenis orang yang tidak ada gibah untuk mereka. Al-imamu al-kha'in, pemimpin yang berkhianat. Yang kedua, wasahibul hawa alladhi yad'u ila hawahu, ya, pengekor hawa nafsu, ini ahli bid'ah, yang mengajak manusia kepada bid'ahnya. Kemudian yang ketiga, wal fasiku al-mu'linu fisqahu, orang fasik yang mengumandangkan, mengiklankan, mengumumkan kefasikannya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad di kitab Az-Zuhud, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah di Al-Musannaf dan yang lain-lain. Ya. Bahkan perkataan ini juga dikutip oleh para ulama dari Hasan Al-Basri dengan berbagai redaksi. Redaksinya sama. Ya. La ghibata li salasatin, tidak ada ghibah untuk tiga jenis orang. Ya, fasikin muhajirin bil fisq, orang fasik yang menampakkan kefasikannya. Wazi bid'atin, pengekor ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah. Wa imamin kha'in, dan pemimpin yang berkhianat. Jadi larangan ghibah itu ada yang mengqaid, ada yang mentaksis. Kayak Imam Nawawi di kitab beliau Riyadhus Shalihin kan menyatakan al-qadhu laisa bi ghibatin fi sitatin mutadallimin wa mustaftin wa muhadzirin ya wa mujahirin fisqan wa man talaba al-i'anata li izalatil munkari, kata Imam Nawawi. Ya, ghibah, celaan itu enggak termasuk ghibah di 6 hal. Mustaftin, orang yang minta fatwa. Ya, Ahmad minta fatwa ke seorang mufti, ke seorang ulama. Ya, ini perilakunya buruk gimana, Syekh? Nah, Ahmad tidak dianggap ghibah. Kemudian apalagi? Mustaftin wa mutadzalimin, terzalimi. Ya, kita dirampok atau di apa, kita lapor pihak keamanan. Mana mungkin pihak keamanan bilang kamu ghibah gitu. Enggak lah. Itu kan. Pak saya dirampok, ya. Pak saya dilecehkan. Mana mungkin orang akan bilang kamu ghibah? Enggak, itu dibolehkan. Ya, dan seterusnya tadi. Wa man talaba li'anata, ya, dan yang minta tolong untuk menghilangkan keburukan, ya itu juga. Jadi, larangan ghibah itu ya, tidak mutlak. Ada muqayyad. Ya, ada pentaksisnya. Itu enggak apa itu umum. Ya, itu umum zikroka akhoka ma yakroh, kan kata Nabi gitu. Ghibah itu apa? Kau menyebutkan keburukan saudaramu apa yang dia benci. Nah, dan pemimpin-pemimpin yang ya, jahat itu yang ditakutkan oleh Nabi. Inni akhafu ala ummati ala imata al-mudillin. Yang aku khawatirkan menimpa umatku pemimpin yang menyesatkan. Ya, nah ini mesti didoakan. Doakannya itu kalau mereka sudah jahat sekali, doakan hidayah. Bukan sekedar hafizahullah. Kalau hafizahullah semoga Allah menjaganya. Nah, kita doain orang kalau dia jahat, kok kita doain semoga Allah jaga dia terus dalam kejahatan? Doakan hidayah. Allah mahdihim. Boleh mendoain hidayah? Boleh. Orang Abu Jahal aja didoain hidayah sama Nabi. Masa ya selain Abu Jahal enggak boleh? Boleh enggak doain hidayah? Nabi doain, ya Allah berilah hidayah antara dua Umar itu, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Nabi beri ternyata hidayah kepada Umar bin Khattab. Boleh. Ya. Nah, doakan yang terbaik kepada pemimpin-pemimpin yang sudah jahat, apalagi sudah memusuhi Islam itu, bukan hafizahullah. Hadahullah, hadahullah. Itu. Jangan hafizahullah. Hadahullah. Dan kita mendoakan orang hidayah itu bukan berarti memusuhi dia, kan baik. Sebagian orang kalau kita didoakan ente hadaqallah, marah. Kata Syekh bin Baz, kita ini kalau didoakan hadaqallah bagus. Ya, bagus. Kita memang butuh hidayah, orang kita tiap hari minta hidayah, ihdinash shiratal mustaqim. Berapa kali kita minta doa itu dalam salat? Minimal 17 kali. Kalau kita enggak pakai salat sunnah. Ya, 17 rakaat dalam salat lima waktu. Ya, jadi ketika kita doakan orang lain hadaqallah, hadahullah, itu bukan berarti kita mendiskreditkan dia, enggak, justru sayang. Paham gak sih? Sebagian orang kalau kita bilang ya hadahullah, wah kok benci gitu. Kalau pro hafizahullah, keliru ya. Kalau kita doakan semoga Allah menjaganya, betul-betul dia dalam ketaatan, ya kita mendoakan semoga Allah menjaganya dalam ketaatan, dalam kebaikan, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Begitu. Baik, fa huwa minan nasihati lahum, ini termasuk menasihati mereka. Wa man kana yuridu ayyan saha al-imama, siapa yang ingin menasihati pemimpin, fa innahu yusilu bin nasihati ilaihi fi nafsihi. Ah, menyambungkan nasihat itu pada dirinya, imma musyafahatan, apakah berbicara langsung, wa imma kitabatan, menulis surat, wa imma bi ayusi lahu ya man yattasilu wa yuballighuhu an hadza syai', atau dengan mewasiatkan kepada orang yang bisa menyambungkan kepadanya dan menghubungkan kepadanya. Wa idza lam yatamakkan fa huwa ma'dzur, kalau enggak mampu maka dia udah apa namanya diberi uzur, ya enggak mampu, dia takut nanti ada resiko, ya udah dia diberi uzur, ya diberi uzur. Namun jangan sampai enggak ada yang menegakkan nasihat. Dahulu di masa Imam Ahmad, Imam Ahmad yang menyampaikan. Imam Ahmad enggak mau. Walau resikonya Imam Ahmad ditangkap, dipenjara, disiksa. Ulama yang lain dibunuh. Ya. Dan Imam Ahmad tinggal satu. Dan Imam Ahmad tetap bersikukuh dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Qur'an kalamullah, laisa bimakhluq. Dan Imam Ahmad terus menyampaikan, ya terus menyampaikan sampai pemimpinnya kelabakan, bawa dia tantang debat, ayo kamu debat sama ulama saya, sama menteri agamanya Ibnu Abi Duat Al-Mu'tazili Al-Jahmi, debat di depan pemimpinnya, KO pemimpinnya, KO itu ulama dari penguasa tadi, orang sesat tadi Ibnu Abi Duat, habis dibantah Imam Ahmad. Kelabakan Ibnu Abi Duat, asistennya Ibnu Abi Duat, ustadznya si Makmun yang lain, habis lagi dibantah sama Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad lagi membantah orang tersebut dalam keadaan tersiksa, diseret dari penjara, dibawa ke istana buat debat jalan kaki, dan diseretnya itu dalam riwayat kakinya itu dirantai dan membawa besi dalam bentuk bola. Jadi ketika Imam Ahmad jalan itu nyeret besi dalam bentuk bola yang beratnya itu seberat dumbbell mungkin 20 kilo. Nyeret. Dan habis malamnya itu disiksa. Disiksa. Dan ketika mendebat Ibnu Abi Duat dan komplotan ustadz-ustadz penguasa tadi, Imam Ahmad mengalahkan mereka semua. Fit tenaga Imam Ahmad, seakan-akan semalam belum terjadi apa-apa. Enggak pernah terjadi penyiksaan. Subhanallah. Ya, didebat. Sampai makmun juga didebat sama Imam Ahmad. Ya. Habis kelimpungan. Habis kelimpungan. Makmun mati, masuk penguasa yang lain, siapa namanya? Al-Mu'tasim ya. Ya, sama akidahnya, sampai didebat lagi sama Imam Ahmad sampai dia bingung. Iya juga ya. Ya. Iya juga ya. Ah. Tabarakallahu fikum. Ya. Amma annahu jalisun fil majalis, adapun dia duduk di majelis-majelis au alal manabir atau di mimbar-mimbar au amama asyratatin atau di kaset-kaset ya subulatul umur wa ya ibuhim. Ya, mencela pemimpin ulil amri ya dan menggibahi mereka, fahada laisa minan nasihat, ini bukan nasihat. Wa innama huwa minal khiyanah li ulatil umur. Ini termasuk khianat kepada pemimpin. Kemarin kita sudah kasih perbandingan. Enggak usah bicara ulil amri syar'i ya yang ada di zaman salaf. Langsung kita kemarin kasih contoh si Macron pemimpin siapa tadi? Prancis yang kafir sekuler udah kelas deh. Ngebela pencela nabi lagi. Ya enggak? Kan ada pencela nabi tuh. Dibunuh sama orang Prancis yang muslim. Ngamuk Macron. Ngamuk si Macron. Namun kalau ada ya kaum muslimin di Prancis memprovokasi kaum muslimin di Prancis untuk melawan Macron, ini kira-kira gimana? Ya. Sebenarnya sah-sah aja enggak? Sah aja. Cuman mudaratnya besar enggak? Besar. La haula wala quwata illa billah. Mudaratnya besar. Makanya kalau sekarang ada yang memprovokasi, ayo kita revolusi. Revolusi pakai apa? Hah? Iya, saya pernah lihat itu ada di YouTube, ada ustaz yang satu masjid dibaiat, ayo revolusi. Mau revolusi pakai apa? Beneran loh. Ya, mau revolusi pakai apa? Mau revolusi pakai apa? Hah? Kecuali kita ini sedang jihad diva. Kemarin sudah kita kasih gambaran kan? Jihad diva, jihad itu ada dua, jihad hujum, jihad diva. Jihad hujum itu jihad menyerang yang dipersyaratkan ada kekuatan, izin orang tua, izin bersama waliul amr. Ya. Untuk menyebarkan kalimat tauhid. Menyerang, diva dipertahan. Udah enggak berlaku lagi syarat-syarat itu semua. Baik dalam keadaan ringan atau berat, enggak ada izin orang tua atau enggak, jihad. Ketika digempur. Nah, kaum muslimin di Indonesia digempur penjajah. Ya. Kekuatan enggak ada. Belanda megang bedil, jangankan Belanda, Londo Ireng aja megang bedil. Belanda bule kan megang bedil. Londo Ireng aja megang bedil juga. Itu di film Pitung kan Londo opasnya megang senapan. Tapi kan diva boleh enggak ngelawan? Boleh. Nah, kalau sekarang diva dari mana? Enggak. Sauro. Ya. Mudarat besar. Makanya yang seperti itu hati-hati, ya. Yang seperti itu hati-hati. Mana faedahnya apa? Enggak ada. Para ulama memberitahu. Dahulu Yazid bin Muawiyah dilawan. Dilawannya itu sekarang saya mau tanya mantu, zaman Yazid bin Muawiyah senjatanya habis sih penguasanya? Udah ada belum tembakan? Belum ada. Kaum muslimin yang ngelawan senjatanya apa? Sama ya? Sama. Ternyata ulama lebih banyak menahan diri. Imam Ahmad diprovokasi, ayo imam kita lawan. Kata Imam Ahmad, dam darah. Padahal sama senjatanya. Sama. Wah ini, ya. Maka fikihnya ini harus jalan di sini. Senjata sama ya? Sama enggak? Sama. Fikihnya harus jalan. Enggak bisa. Mudaratnya lebih besar. Ya, makanya kalau ada seruan-seruan, ayo kita revolusi. Ah, udah. Kelas. Bong kosong. Ya. Oh kalau gitu kita enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, amar ma'ruf nahi mungkar ya dakwah. Kalau kayak gitu mudaratnya besar. La haula wala quwata illa billah. Yang kayak gitu cuma provokator doang. Ini ntar udah dikerut, yang itu juga udah enggak ada. Ayo revolusi. Mana ada? Ya. Saya pernah dengar itu. Ustaz tersohor di YouTube. Beneran ada itu. Ustaz tersohor di YouTube. Ya, revolusi di masjid, seruan. Dia pakai sarung tangan. Ya, ada itu. Sosok sebutin namanya juga antum semua kenal. Ya. Semua antum kenal. Dan yang seperti ini keliru. Jadi mesti dinasehatin itu dia ustaz itu. Ya, kalau saya jumpa sama dia juga saya nasehatin, enggak kayak gitu. Ya. Enggak kayak gitu. Dan kita memang serba salah. Ketika saya pernah bicara seperti itu, nah, yang pro Daesh nyebut kita macam-macam. Tahu Daesh? Ya? Ya. ISIS. Nah. Lah, aduh. Murtadlah, macam-macam. Tapi barakallahu fikum. Fahada laisa minan nasiha. Mana lagi tadi? Wa nasihatu lahum tashmalu du'a lahum bisilah bisalah wa tashmalu satra uyubihim wa adama ifsha'iha 'alan nas. Ya, dan menasihati mereka itu mencakup mendoakan kebaikan untuk mereka, mencakup juga menutup ya keburuk aib mereka dan tidak menyebarkannya ifsha'ihim 'alan nas. Wa kadzalika minan nasihati lahum termasuk di antara bentuk nasihat pada mereka al-qiyam bil a'mal allati yakilunaha ilal muwaddafin, yaitu menjalankan qiyam, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka telah mewakilkan ya, kepadanya tadi ya, kepada tugas-tugas tadi kepada para pegawai ya. Nah, ini juga penting ini ya. Ini kebanyakan apa ini? Ini mohon maaf ya, PNS itu ya jam 2 udah ngilang gitu. Ya. PNS tertentu ya, jam 2 udah ngilang, kemana? Ah, itu healing. Nah. Padahal jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalkan. Banyak puskesmas jam 2 udah kelar. Ya. Atau Pak pelayanan publik yang lain jam 2 udah selesai. Kita datang setengah 3 aja. Oh, udah ini, Pak. Nah, kan pelayanan publiknya sampai jam 4 misalkan. Nah, ini. Nah, ini korupsi waktu ini. Bahkan ada teman saya itu kerja jadi pegawai honorer, dia ngerjain semua, dikerjain sama itunya. Apa? Yang PNS betulannya. PNS betulannya mah absen udah pergi. Ganti baju bebas. Tugas dia yang ngerjain pegawai honorer semua. Kesel teman saya. Wah, udah keluar aja. Nanti giliran kerja udah jadi, PNS nih itu yang lapor ke atasannya. Nih, kerjaan udah beres. Iya. Loh, gak percaya teman saya itu adiknya Pak Ainur itu. Iya. Pegawai honorer di ya, salah satu instansi pemerintah. La haula wala quwata illa billah. Ini khianat ini. Ya. Terima gaji kan full. Ah. Baik. Wa ya'haduna biha ilal mulati fil qiyami biha. Berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas tadi. Fahada minan nasihati li ulatil umur. Ini bentuk nasihat kepada ulatul umur. Ya. Tsumma qala syekh wa hadhihi al-masail al-thalatha allati jama'a bainaha fiha sahha anhu fi sahih. Ya. Ini ada tiga permasalahan yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, annahu qala, yang beliau bersabda, innallaha yarda lakum thalasatan. Sesungguhnya Allah meridhoi tiga hal untuk kalian, anta buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. yaitu kalian beribadah pada Allah, kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Wa antunasihu man wallatallahu amrakum. Dan kalian menasihati orang-orang yang Allah berikan kepemimpinan ya untuk memimpin kalian. Walam yaqa khalalun fid dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhi sifati aw bi ba'daha. Dan tidaklah terjadi ya kerusakan pada agama manusia dan dunia mereka melainkan disebabkan karena lepasnya salah satu sifat atau sebagian sifat ini. Ya. Ya qulu syekh, nah, fadal digantian dibaca sini. Riyandi, fadal Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a asy-syarihu hafizahullahu ta'ala yaqulu asy-syekhu rahimahullahu wa qara jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi masaila ats-tsalatsa ya'ni allati taqaddama dzikruha. Baik, di sini Nabi SAW telah menggabungkan ya, tiga permasalahan ini yang telah disebutkan sebelumnya. Terus wa hiya al-mas'alatul ula anna ahlal jahiliyati kanu ya'buduna al-awliya'a was-salihina wa yaquluna ha'ula isfa'una indallah. Baik, jadi seakan-akan di permasalahan 1, 2, 3 ini terkumpul dalam hadis yang tadi. Innallaha yardolakum salasan. Itu yang pertama di permasalahan jahiliyah yang pertama. Ahlul jahiliyah mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Mereka mengatakan haula isyfa'una indallah. Wali-wali dan orang soleh inilah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ini di permasalahan jahiliyah yang pertama. Terus war mas'aratu atsaniyatu anna ahlal jahiliyati kanu mutafariqina fi dinihim wa dunyahum. Nah, masalah yang kedua, orang-orang jahiliyah mereka berpecah belah dalam agama mereka dan ya dunia mereka. Nah, ini kayak sekarang kita berpecah belah juga demikiannya. Nah, bagaimana dengan berpecah belahnya kaum muslimin? Ada ormas ini, ormas itu ya. Ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada NU. Tahu ada apa lagi? Ya. Ya, para ulama kita ya menasehati ya, misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar ketika ditanya dahulu oleh Ustadz Ahmad Rafi'i yang hendak membuat juga ormas ya. Hakikatnya kapan hizbiyah itu terjadi? Ketika al-wala wal-barok terpatri di ormas, ya terpatri. Dan ini bisa aja walaupun seseorang nggak pakai ormas. Ya. Pernah ada seorang ustadz yang ada di apa Dewan Fatwa Al-Irsyad ditanya, kenapa antum gabung sama Dewan Fatwa Al-Irsyad? Bukankah Al-Irsyad itu ormas dan ini hizbiyah? Ya, ustaz tersebut menjawab dengan benar. Hizbiyah itu kalau ada awala wal barok di situ. Nah, kebanyakan selain dari Al-Irsyad tadi ya, kalau Al-Irsyad kayaknya kita enggak nampak ya ada orang-orang yang gulu terhadap Al-Irsyad. Ada itu yang sebelahnya lagi tuh. Yang salah satu yang dari kita sebutin, itu memang betul awala wal baroknya di situ. Sampai ada kiainya yang bilang yang enggak gabung NU enggak masuk surga. Itu betul aja itu. Ya. Kiai Haji siapa itu? Ya, kalaupun saya lupa, itu betul. Ada, bisa di cross check di YouTube, di internet. Ya. Ini riwayat bil makna. Dia mengatakan siapa yang enggak gabung NU, dia masuk enggak bisa masuk surga. Lah, gimana dengan Syekh Sudais? Kan enggak gabung NU. Imam Mekah tuh. Gabung NU apaan gitu. Nah, mereka nuduh, oh ini dia suka ngapling surga, padahal dia itu kan hizbiyahnya luar biasa itu hizbiyahnya luar biasa ya. Jadi al-wala wal-barok digantungin di situ, itu baru hizbiyah yang madmumah, yang tercelah ya. Jadi kalau antum mau gabung, saya ikut Muhammadiyah ya, tahu ya al-wala wal-baroknya di mana ya. Saya mau gabung Al-Irsyad, al-wala wal baro'nya di mana? Jadi bukan al-wala wal baro'nya pasti benar itu ormas. Ya, sehingga enggak bisa dikritisi. Enggak demikian. Paham enggak sini? Sama ada orang yang enggak punya ormas, al-wala' wal bara'nya di afiliasi pengajian, di komunitas pengajian. Pokoknya pasti benerlah kumpulan ustaz saya. Nah, ini hizbiyah. Ya, dikritik komunitas pengajiannya marah. Menganggap petuah-petuah komunitas pengajiannya, ustaz-ustaz kumpulan pengajiannya bagaikan wahyu dari langit. Ini hizbiyah. Hizbiyah. Ah ini, walaupun enggak ada ormas yang mengikat. Jadi hizbiyah itu di mana itu? Tadi. Berpecah belahnya di situ. Ya, dan ini yang Allah celah. Wala tafarraqu. Ya, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kul hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang musyrik yang memecah belah agama mereka, dan mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok-kelompok. Setiap kelompok, setiap hizbi merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, ini tercela. Hizbiyah mazmumah. Ya. Dahulu di Yaman ada ya, pengikut seorang syekh di Damaskus setelah era Syekh Mukbil tentunya, yang gemar sekali menyematkan ustadz-ustadz lain sebagai hizbi, hizbi, hizbi. Semua disebut hizbi, hizbi, hizbi. Ya. Ada ustadz lain bikin yayasan hizbi, hizbi. Boro-boro ormas, yayasan aja hizbi katanya. Nah, itu pengikut Syekh Yahya Al-Hajuri. Boro-boro bikin ormas, bikin yayasan aja hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Tapi ternyata mereka awal-awal baru ke situ juga. Syekh Yahya dikritik sedikit, ngamuk. Seakan-akan kita mengkritik Nabi, padahal celah Syekh Yahya. Seakan-akan kita mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkritik Nabi, mengkritik Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Nah, ini luar biasa. Nah, dan ini terjadi itu. Ya. Terjadi. Syekh Yahya dulu mentahdir Syekh Abdurrahman Al-Adni, ya, rahimahullah. Sampai Syekh Yahya bilang begini, seandainya Imam Ahmad turun ada saat ini dan Imam Ahmad mengatakan Abdurrahman Al-Adni bukan hizbi, saya tetap katakan hizbi. Ini ya mungkin perseteruan beliau dengan Syekh Abdurrahman Al-Adni itu keras. Ya. Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah sudah meninggal berapa tahun silam di bom di Yaman. Ya. Saya dengar cerita itu dari siapa? Dari Syekh Abdurrahman Al-Adni sendiri. Karena waktu itu ketika itu saya berkesempatan haji sama Syekh Abdurrahman Al-Adni satu tenda dengan beliau. Selama di Mina, ya, di Arafah, di Muzdalifah. Langsung dengar cerita dari Syekh Abdurrahman Al-Adni. Segitunya. Saya Al-Hajuri. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Adni mungkin enggak maksum, ya, bisa dikritik. Dan saya buktikan tuh apa benar saya ya ngomong kayak gitu. Saya cari-cari di internet ternyata ada kayak begitu, Bang. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Dan ketika kita kritik saya ya, ngamuk pengikutnya. Ngamuk luar biasa pengikutnya. Kayak kita lagi mengkritik Umar Abu Bakar. Subhanallah. Hah? Iya, saya buktikan langsung. Saya ini biasa, saya ini survei itu biasa. Saya buktiin langsung. Ya, berbalas komentar di internet sama pengikutnya saya ya. Saya kritik aja langsung saya. Bukan maksudnya merendahkan saya ya, mau ngetes dia. Saya ya bukan nabi saya. Kullu qaulin yukhadhu wa yurad siwar rasul. Jadi perkataan Syekh Yahya dalam masalah ini merdut, tertolak, habis sana. Wah, ini terbukti kan? Terbukti. Nah, ini sama kayak begitu juga. Ada orang mencela bergabungnya ustadz-ustadz di Dewan Fatwa Al-Irsyad. Hizbiyah. Nah, habis itu kita kritik aja tuh pendapat ustadznya itu. Ngamuk. Antum siapa? Ya. Oh, antum siapa? Oh, itu. Kenapa dia marah? Memangnya ustaznya enggak bisa dikritik? Berarti ini hizbiyah. Nuduh ustaz-ustaz yang gabung enggak lirsat hizbiyah. Lah dia sendiri hizbiyah. Yang tahu kan yang dewan fatwa itu. Kan dituduh hizbi. Dan ustaznya kita kritisi, ngamuk dia. Memangnya kenapa dikritik ustaznya? Kan ustaznya bukan ulama. Mufti bukan, ulama bukan. Enggak ada kok yang bilang ustaznya mustahid. Mustahid bukan apalagi. Ulama bukan. Ya kita kritisi biasa. Oh, langsung ngamuk. Antum ini ngamuk. Kambing nambar gunung. Gunung apa? Siapa yang julukin ustaznya sebagai gunung? Kalau Imam Ahmad dijuluki gunung ada di kitab Tahdhibu Tahdhib dibawakan oleh Ibnu Hajar. Imam Ahmad biografinya jabal gunung. Ya. Imam Humaydi disebut imam gunung, ada. Lah ini disebut gunung siapa? Kepedean. Gunung apaan? Kepedean mau ngangkat guru dia setinggi-tingginya kayak gunung. Ih, kepedean kali. Siapa yang nyebut ulama sebagai gunung, ustaznya di itu? Gunung apa terusnya? Sehingga kambing nabrak gunung gitu, patah tanduknya. Siapa? Kepede sekali. Ustaznya kan ulama bukan, mustahid bukan. Mustahid ya jauh lah. Ya. Enggak ada. Yang izinin ustaznya jadi mufti aja enggak ada ulama yang bilang. Kok enggak boleh dikritik? Kritik ilmiah biasa. Nah, ini hizbiyah berarti. Nuduh orang lain hizbiyah, dia sendiri hizbiyah. Allah musta'an. Ya. Allah musta'an. Terus lanjut. War mas'alatu al-tharisatu annahum la yakhda'ura liwaliil amri wa yarawna dzalika dinatan wa maharatan. Nah, ini permasalahan ketiga, bahwa mereka al-jahiliyah tidak mau tunduk kepada ulil amri mereka dan mereka menganggap itu sebagai kehinaan, kerendahan. Terus hadhihi al-masa'iru al-tharisatu jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Alladhi utiya jawami arkarimi wa faslal khitabi bi karimatin wahidatin. Baik, tiga permasalahan ini ialah yang digabungkan oleh Rasulullah SAW yang beliau diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu ya salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, berbicara singkat, padat, to the point, jelas. Gitulah ya, kurang lebihnya terjemahan. Jawami' kalim ya, dan faslal khitab, sama kurang lebih itu. Kalimat Nabi itu singkat, padat, jelas ya, to the point. Kalau kita kan kebanyakan prolog, kebanyakan mukaddimah, isinya apa gak tahu, gak jelas. Nah, kalau Nabi bicara singkat namun maknanya padat ya. Terus lanjut. Waldarika fi qawrihi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha iyarada lakum tharasan an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihabrin jami'an wa la tafarraqu wa an tarasahu tunasihu wa an turasihu man waddahu allahu amrakum. Baik, yaitu sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah meridhai kalian, yaitu kalian beribadah pada Allah dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya, dan kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, dan kalian jangan berpecah belah. Terus, dan kalian menasihati para pemimpin yang Allah berikan ya, kepemimpinan untuk memimpin kalian. Terus lanjut. Al-ura an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa yadkhuru fi syirki ibadatul awliya'i was-shalihira. Nah, yang pertama yaitu kalian beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, termasuk dalam syirik adalah beribadah kepada para wali dan orang soleh. Makanya di sini dimasukkan oleh Syekh sebagai permasalahan jahiliyah yang pertama dan ini yang memang paling berat. Makanya permasalahan jahiliyah itu sebagaimana di mukaddimah telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ada berapa konsekuensi, ada yang bisa musyrik, ada yang enggak sampai itu. Ada permasalahan jahiliyah yang kalau kita lakukan enggak, kita enggak jadi musyrik, cuman tercela. Ya, semisal nanti diantara permasalahan jahiliyah bersiul dan tepuk tangan. Apakah orang yang bersiul, sweet-sweet, tepuk tangan langsung kayak orang jahiliyah gitu, kayak Abu Jahal? Enggak. Ya, enggak. Paham gak sini? Baik. Enggak demikian. Atau yang meratapi mayit lah. Ya, yang kata Nabi SAW, arba'un fi ummati min umur jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara jahiliyah pada umatku yang mereka tidak akan meninggalkannya. Ya. Salah satunya apa? An-na'ihah, an-niyahah 'alal mayyit, meratapi ya mayit yang wafat. Apakah orang yang meratap langsung oh kayak Abu Jahal ya, keluar dari Islam? Tidak. Ahmad ngantuk Ahmad? Enggak. Mukanya matanya merah. Habis naik-naik tadi ya. Masya Allah. Nah, jangan ngantuk Ahmad. Terus lanjut. Al-thaniyatu anta atasimu bihabirillahi jami'an waratafaraku. Aqsuma kana 'alaihi ahlul jahiliyyati min annahum kanu mutafariqin fi dinihim wa dunyahum. Taib, yang kedua yaitu kalian ya berpegang di atas tali Allah semua dan jangan kalian berpecah belah. Ini kebalikan apa yang ada pada orang-orang jahiliyah. Min annahum kanu mutafariqin fi dinihim wa dunyahum, yang mereka berpecah belah dalam agama dan dunia mereka, dalam agama dan dunia mereka. Terus wa hablullahi huwal qur'anu. Hablullah, tali Allah di situ adalah Al-Qur'an. Terus wal-i'tisamu bihi huwa an tatamassaku bihi. Baik, al-i'tisam berpegang teguh ialah itu, an tatamassaku bihi, kalian berpegang erat dengannya. Terus fa ta'maru bima amarakum bihi. Nah, kalian mengamalkan dengan apa yang Al-Qur'an perintahkan kepada kalian. Terus wa tajtaribu ma nahakum anhu, dan kalian menjauhi apa yang Al-Qur'an larang kalian darinya. Terus li'anna al-Qur'ana huwa al-manhaju ar-rabbani ar-kafiru bi masalihil ibadi fi dinihim wa dunyahum. Nah, karena Al-Qur'an adalah manhaj rabbani al-kafil yang menjamin masalih kemaslahatan hamba dalam urusan agama mereka dan dunia mereka. Terus fatamassuku bihi rahmatun wa adamu tamassuki bihi aldabun wa saqaun. Masya Allah. Maka berpegang teguh dengan Quran adalah rahmat. Wa adamu tamassuk bihi, dan tidak berpegang teguh dengan Quran itulah adab dan syaqa. Ya, dan kesengsaraan. Terus al-thalithatu anturasihu man wannahullahu amrakum wa hada bi khirafi makana 'alaihi ahlul jahiliyyati annadina la yanqaduna liwaliil amri. Nah, yang ketiga kalian saling menasihati pemimpin kalian. Ini berbeda dengan ahli jahiliyah yang mereka tidak mau tunduk kepada pemimpin mereka. Terus wa hada fihi al-amru bil inqiyadi liwaliil amri wa manasihatihi munasahah wa munasahatihi wa ta'atihi. Baik, dan ini perkara ini itu tunduk kepada pemimpin ulil amri dan menasehati dan mentaati mereka, tentu taat pada yang ma'ruf ya, taat pada yang ma'ruf. Hatta ya ikhwah, kata para ulama di antara Syekh Sulaiman Al-Ashqar ya, hatta di negeri-negeri kufar sekalipun ya, atau di negeri-negeri yang tidak menerapkan syariat Allah sekalipun, tetap ada ketaatan yang di situ terdapat kemaslahatan umum. Semisal apa? Rambu-rambu lalu lintas. Itu kemaslahatan umum. Jadi lucu ketika enggak mau taat ya, rambu lalu lintas terus nanya, dalilnya mana? Kalau lampu merah berhenti. Itu lucu itu. Dalilnya mana? Pakai helm wajib. Emangnya yang nyuruh pakai helm itu dia yang bikin pabrik helm sehingga dia untung kalau kita beli helm? Kan enggak gitu. Itu kemaslahatan umum. Kan kalau enggak ada yang ngatur, coba semua merasa hijau semua. Ya enggak, kayak di situ tuh. Di jembatan besi. Kan enggak ada lampu merah, semua merasa hijau semua. Iya, semua merasa hijau semua. Semua merasa saya buru-buru. Dianggap yang lain santai semua. Dia doang aja yang punya hajat. Nah, kita juga begitu kalau kita lewat, Anda mau buru-buru, kita anggap yang lain mah besok juga bisa. Nah, itu. Akhirnya kan di jembatan besi itu. Hah? Masya Allah itu. Nah, apalagi jam-jam segini, hari gini. Meriang lewat situ mah. Lah, iya. Riandi mana tahu? Hah? Khusus Riandi mana ngerti yang lewat situ. Mujahid nyengir-nyengir kayak ngerti aja. Emang pernah lewat situ? Pernah kapok. Lot situ Pak, iya, karena enggak ada lampu merah. Nah, ketika ada kemaslahatan yang seperti ini, peraturan mengandung kemaslahatan umum, itu mesti ditaati. Ya. Ya, ini dijelaskan di kitab-kitab usul fikih bahkan. Jenis-jenis kemaslahatan umum yang mesti ditaati. Taibarakallahu fiik. Nah, itu ya. Dulu ada itu ada gambar gitu. Meme sih, kartun ketika larangan lampu merah hijau gitu. Mana dalilnya gitu. Ya Allah. Mana dalil? Ya kalau ditanya dalil yang letterlock gitu. Ya. Ya enggak ada. Cuman dalil umum, kembali kepada dalil umum. Ya terkait kemaslahatan umum. Nah, ini harusnya kita paham itu. Dan ini bahkan termasuk perincian. Ya. Terus lanjut. Wa adamil khuruji alaihi. Taib, dan tidak berontak. Ini ya. Khuruj itu maknanya kalau dalam pembahasan ini bukan maknanya keluar ya. Tapi mana apa maknanya? Berontak. Adamul khuruj berarti tidak khuruj. Nah, berarti saya enggak ikut jamaah tabligh gitu. Bukan itu maksudnya. Itu tidak berontak. Terus lanjut. Wa adamir karami fihi amamat nasi. Taib, dan tidak membicarakan fihi keburukannya di depan manusia. Ini kalau ulil amri syar'i. Terus lanjut. Wal dzikri uyubihi wa nasyri uyubihi bainat nasi. Ah, dan tidak menyebutkan aib dan menyebarkannya di tengah manusia. Terus li'anna hadza min al-khiyanati li waliyil amri. Karena ini termasuk bentuk pengkhianatan kepada waliul amr. Terus laisa hadza min an-nasihati. Ah, ini bukan bentuk nasihat. Wa inkara ba'dun nasi yaz'umu anna hadhihi nasihatun. Walaupun sebagian orang menyangka ini adalah nasihat. Fa hadhihi laysat nasihatan. Ah, ini bukan nasihat. Wa inna ma hadha tashhirun wa syar'un. Nah, ini tashhir ya, menyebarkan ya, keburukan, dan itu keburukan itu sendiri wasyar. Terus wa ilqaun lil adawati bainar wadiyyi wa ra'iyyati. Wa ra'iyyah ya. Dan ini melemparkan permusuhan antara walil amr dan rakyat. Ya, terus waraisa fihi maslahatun abadan. Dan ini tidak terdapat kemaslahatan selama-lamanya. Terus bal huwa madaratun wa mahdatun. Hah? Ada wawunya antum? Madaratun mahdatun. Ah. Dan ini madarah mahdah. Ya hanya mudarat semata. Terus summa bayyana rahimahullahu annal kharara alladhi yaqa'u fi dinin nasi wa dunyahum innama sababuhu al-ikhralu bihadhihi al-tarati awil ikhralu biba'diha wa huwa asyirku billahi wa tafarruqu wal khuruju ala waliyil amri. Kemudian ya, bayyana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bayyana menjelaskan annal khalal alladhi yaqa', bahwasanya kerusakan alladhi yaqa' yang terjadi fi dinin nas ya, pada agama manusia wa dunyahum dan urusan dunia mereka, innama sababuhu, sebabnya itu al ikhlalu bihadhihi salas, itu karena lepasnya tiga ini awil ikhlal bi ba'dih, atau lepasnya sebagiannya, yaitu syirik pada Allah, berpecah belah, dan ya, memberontak waliul amrnya. At-taqlidul a'ma wa madarruhu. Al-mas'alah ar-rabi'ah. Permasalahan keempat. Qala Syekh rahimahullah taala al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan keempat jahiliyah, inna dinahum mabniyun ala usulin. Agama mereka, sesungguhnya agama mereka orang-orang jahiliyah, mabniyun, dibangun ala usulin, di atas usul, di atas landasan. A'dhamuha, yang paling besar landasan agama orang-orang jahiliyah, at-taqlid, itu taklid. Ingat ya, taklid itu enggak mutlak haram. Yang dimaksud taklid yang diharamkan di sini adalah taklidul a'ma, taklid buta. Berarti kalau taklid melek boleh enggak? Kan taklid buta enggak boleh, kalau taklid melek boleh enggak? Ya merem-merem dikit nah. Ingat ya, taklidul a'ma itu fanatisme buta. Ya. Fanatisme buta, enggak mau tahu. Ya, kalau taklid boleh. Kita ini bukan mujtahid ya. Terus kita mau ngapain? Mau beristihad. Dengar satu dalil loh, berarti begini. Enggak bisa. Ya. Orang taklid dibolehkan kok. Bahkan Allah suruh pakai fi'il amr lagi. Fas'alu ahla dzikr. Fas'alu is'alu pakai fi'il amr lagi. Ya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak mengetahuinya. Itu bahkan dalam seluruh perkara, bahkan dalam urusan dunia aja diatur. Antum gak ngerti masalah komputer, ya tanya kepada yang mengetahuinya. Jangan tanya masalah IT ke tukang donat, ya kagak ngerti dia. Ya, taib, barakallahu fiik. Nah, dulu ada kisah ini terkait ayat ini. Ketika orang kafir mengkritisi Al-Quran, katanya Quran mengatur semua kehidupan manusia. Coba saya mau tanya, mana dalil di Al-Quran tentang cara membuat roti? Kata seorang ulama, ada dalilnya enggak? Kata ulama ini, ada. Mana, ayo, ayo, mana ayat yang menerangkan tentang membuat roti? Tepungnya gimana, ayo, ayo, ayo. Kata ulama ini, panggilin saya tukang roti. Loh, kok panggilin tukang roti? Iya, iya. Terus ulama itu tanya nih, gimana cara buat roti? Begini, gini, gini, syekh, gini, gini. Ah, itu dia. Ah, itu. Itu perintah. Loh, mana ayatnya? Ayatnya, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada yang ngerti, yang tahu jika kalian tidak tahu. Cara buat roti aja diatur di ayat itu, apalagi urusan agama. Cara buat roti. Ya. Tanya. Apalagi antum mau bikin roti cani, tanya kepada ahli zikirnya, you know. Iya. Roti cani, roti apa? Roti cani kan? Roti Maryam, roti iya. Tanya ahli zikirnya. Mau bikin, tanya sama beliau. Tanya dulu mana, ntar aneh serahin ke beliau. Nah, itu. Taibarakallahu fiik. Jadi boleh taklid, tapi yang haram ini adalah taklid buta, yaitu fanatik buta. Fahuwal qaidatul kubra li jami'il kufar. Inilah kaidah besar untuk seluruh orang-orang kafir. Ya. Awwalihim wa akhirihim, awal mereka sampai akhir mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir. Dan demikianlah ma arsalna min qablik, tidaklah kami mengutus ya sebelum engkau fi qaryatin, dalam di sebuah kampung, min nadir, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai nabi, illa qala mutrafuha, melainkan mutrafuha, orang-orang ya yang punya kedudukan dan hartanya mengatakan, inna wajadana abana ala ummah, mengatakan kepada rasul yang memberi peringatan pada mereka, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami ala ummah udah berada di atas suatu agama, wa inna ala atsarihim muqtadun, dan kami ala atsarihim muqtadun, kami hanya muqtadun meneladani atsarihim, jejak-jejak mereka. Nah, ini taklid. Wa qala ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadana 'alaihi aba'ana, bal nattabi'u ma wajadana 'alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadana 'alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti ma wajadana, apa yang kami dapati dari aba'ana, nenek moyang kami, leluhur-leluhur kami. Kata Allah, awalau kana syaitan yad'uuhum ila adzabis sa'ir, apakah setan mengajak mereka kepada sa'ir, adab sa'ir, neraka yang menyala-nyala, mereka tetap ngikutin. Fa'atahum biqaulih, maka Nabi SAW mendatangi mereka dengan membawakan firman-Nya, firman Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, innama'idukum biwahidah, aku akan memberikan wejangan ya, a'idukum, nasihat, petuah kepada kalian, biwahidah, ya, terkait satu hal, antakumu lillah, yaitu agar kalian berdiri menghadap Allah, masna, berdua-berdua, wa furada, sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Allah sebutkan hal ini karena Allah tahu musyrikin mengagungkan Allah. Ya, ayo kalian berdiri menghadap Allah, ya, berdua-berdua, sendiri-sendiri, kemudian kalian berpikir. Ayo coba berpikir. Yang kalian tuduh Nabi Muhammad SAW ini sebagai orang gila, ayo coba kalian berpikir. Benar enggak bagi dia gila? Ma bi sahibikum bi min jinnah, dan tidaklah teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang jinnah, orang yang gila. Al-ayatah wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang ya yang unzila ilaikum mir rabbikum, yang aku yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, janganlah kalian mengikuti wali-wali selainnya. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Jadi asal dari larangan taklid yang ada di Al-Quran semuanya ialah dalam perkara akidah. Ya, cuman sekarang kalau kita dengar taklid, kebanyakan dai membawakannya urusan bid'ah. Boleh aja sih, ada kaedah kan dalam pembahasan ilmu tafsir, ya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ibrah yang bisa diambil pelajaran dari suatu ayat ialah berdasarkan keumuman lafaz ayat tersebut. Misalkan lafaznya melarang kita untuk taklid, la bi khususis sabab, bukan terkait sebab turunnya ayat tersebut. Namun lebih klop, lebih mantap sesuai dengan fakta dan realita dan tujuan utama apabila ayat-ayat taklid ini kita bawakan kepada musyrikun. Karena itulah yang diinginkan. Paham gak sih? Jadi ayat-ayat taklid itu semua di Al-Quran tentang larangan berbuat syirik. Namun sekarang kita lebih mendengar ayat-ayat taklid dibawakan oleh para dai kepada larangan bid'ah. Boleh. Ya, namun lebih bagus dimanfaatkan ayat tersebut untuk menghantam argumentasi musyrikun. Terlebih lagi saat ini. Musyrikun ketika berbuat syirik selalu landasannya nenek moyang, tradisi budaya lokal, kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Nah ini, kita pakai ayat-ayat ini. Pas, cocok. Bukan sekedar untuk menghantam kaum muslimin yang berbuat bid'ah, yang muludan, betul maulid bid'ah. Ya. Pakai ayat ini. Ketika mereka tetap mengadakan bid'ah maulid, kita pakai ayat ini. Boleh, boleh. Ya. Tapi ada kasus-kasus besar, misal kesyirikan, ayat ini lebih layak untuk dibawa. Ya. Yang dibawakan ini. Paham gak sini? Tayyib barakallahu fiik. Tadi saya sebut apa? Maulid bid'ah ya. Keras amat, enggak ya, emang begitu ya. Ya, memang maulid itu bid'ah ya, ikhwan. Ya, maulid bid'ah. Nanti suatu saat, insya Allah kita akan bahas secara khusus bid'ahnya maulid Nabi. Ya, saya bilang maulid bid'ah kena protes juga saya. Tapi barakallahu fiik. Maulid memang bid'ah. Dan kita kan ngomong bukan dari kantong kita nih, dari saya sendiri, enggak. Kita kutip kalam-kalam ulama. Ya. Barakallahu fikum. Ya, baca. Ya, Bang, Mujahid. Nah, masyaallah. Mujahid nih tadi habis dorong-dorong gerobak ini. Baca kitab sekarang. Tadi tangannya berlumur-lumpur, nah, sekarang megang kitab Mujahid. قال الشارح رحمه تعالى من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب ini dulu. Di antara permasalahan jahiliyah, annahum mereka la yabnun, tidak membangun dinahum, agama mereka, di atas apa yang dibawa oleh Rasul alaihim as-salatu wassalam. Ah, ini di antara permasalahan jahiliyah. Berarti mereka membangun agama mereka di atas apa dong? Nah ini dia, terus. Wa inna ma yabnuna dinahum ala usuli ahdatsu ala usulin ahdatsuha hum min 'indi anfusihim. Tayib, inna ma yabnuna dinahum, berarti mereka membangun agama mereka ala usulin, di atas landasan-landasan ahdatsuha yang mereka ada-adakan sendiri. Hum, ya. Humnya itu taukid dari waw ahdasu, yang mereka ada-adakan sendiri, mereka sendiri, min indian musihim, dari mereka sendiri ngarang-ngarang gitu. Dan ini semua yang dikatakan oleh Syekh fahwal qaidatul kubra li jami'il kufar, ini kaidah besar bagi seluruh orang kafir. Semua agama kekufuran selalu semuanya itu enggak tanpa terkecuali mau agama apapun, itu pasti landasannya taklid. Ya, landasannya adalah apa? Ya, yang mereka ada-adakan sendiri. Mau agama A, B, C, D, sampai Z sekalipun selain Islam, itu semua landasannya adalah taklidul a'ma. Taklid kepada foundernya, ya, kepada pembuatnya atau kepada siapa? Itu aja udah. Ya. Baik, terus lanjut. Wala yaqbaluna at-tahawula anha. Baik, wala yaqbaluna at-tahawula anha. Mereka enggak menerima adanya tahawul, perubahan dari agamanya. Ya, bahkan dahulu Nasrani, dahulu mereka satu. Katolik Roma lah yang sekarang. Kan Nabi sudah katakan ya, bahwasanya sataftariku ummati, umatku akan berpecah belah ala ya, berapa? Salasin wa sab'ina firqatan, kulluha fin nar ila wahidah. 73 golongan semua di neraka kecuali satu. Namun sebelumnya Nabi menyebutkan sataftarikul yahud, sataftarikun nasara, ya. Umat Yahudi berpecah menjadi berapa? Ihda sab'in, istintain wa sab'in, 72, 71 golongan. Jadi dahulu Nasrani satu, kemudian terpecah belah. Ada yang dahulu agama apa? Nasrani yang murni. Ya. Sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka beriman kepada Nabi Isa, beribadah kepada Allah lewat syariat Nabi Isa. Sebagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah, bukan Walid bin Mughirah, siapa sepupu? Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal yang beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak menganggap Isa sebagai anak Allah, tidak menyembah Isa, ya. Dia menjelek-jelekan berhala musyrikin, ya. Kemudian setelah diutusnya Nabi, terpecah-pecah tuh agama Nasrani, ya. Sebelum itu juga sudah terpecah-pecah, ada yang menganggap Isa anak Allah, ya. Setelah diutusnya Nabi, terpecah-pecah lagi sampai berapa dekade yang lalu. Ya, Katolik Roma ini didobrak sendiri oleh mereka karena mereka protes. Kalau orang jadi Katolik, jadi Kristen dahulu, mau cerai aja itu ribetnya susah. Ya, susah, mesti minta surat ke Vatikan. Kalau Nasraninya di Papua, waduh. Belum jatuh talak itu. Nah, belum jatuh talak. Kalau dalam Islam istrinya misalkan selingkuh, suaminya mentalak, selesai. Talak satu, talak dua, talak tiga, khalas. Ini istrinya selingkuh sama banyak pria, minta surat dulu ke gereja. Dan yang namanya di gereja ada surat pengampunan dosa. Ngadu aja ke gereja, saya bikin surat ini, surat apa, dosa ini, dosa itu, curhat. Ya. Di Islam bang ada curhat. Gak ada, boleh ngadu gak? Boleh, cuman ada berapa hal yang gak boleh. Maka itu ada curhat ke mama dede gitu kan. Ya. Cuman ada berapa hal yang gak boleh kita curhatin, yang hanya kita bisa adukan pada Allah. Dan itu minta kepada Allah, minta ampunan tanpa ada bayar ke gereja. Kalaupun ada bayar kafarat, ya bebasin budak, kasih fakir makan fakir miskin, puasa, memberi pakaian orang miskin. Nah, kalau dulu Nasrani apa, mereka betul-betul bayar ke gereja. Sehingga proteslah orang yang protes. Martin Luther, ya, protes. Jadilah agamanya kaum yang protes, Protestan. Ya, terpecah belah agama mereka. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ini mereka ada-adakan sendiri itu aturannya. Aturannya mereka ada-adakan. Di Hindu sama demikian, Buddha juga demikian. Ya, mereka enggak mau berubah. Terus lanjut. Minha at-taqlidu wa huwa al-mahakatu. Muhakah. Muhakatu. Baik, di antaranya adalah taqlid, yaitu muhakah. Muhakah itu apa sih? Meniru-niru, ikut-ikutan aja. Terus bi'an yuqallida ba'duhum ba'dun, yaitu dengan sebagiannya yuqallid, bertaklid, ba'dun, kepada sebagian yang lain. Terus wa in kana al-muqallidu la yuslahu lil qudwati, wa in kana al-muqalladu, bagusnya muqallad, walaupun orang yang dia taklidi, apa bahasa kita ya, muqallad, yang dia jadikan sebagai rujukan taklid, La yasluhu lil qudwah. Itu enggak layak jadi panutan. Ya, enggak layak jadi panutan. Ya, terus lanjut. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Demikianlah kami utus sebelum engkau fi qaryatin, dari sebuah kampung, min nadhir, ya, seorang pemberi peringatan. Tidaklah kami utus pemberi peringatan sebelum engkau illa qala mutrafuha, melainkan orang pembesar kampung tersebut mengatakan inna wajadana abana ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami ada pada suatu agama, wa inna ala azarihim muqtadun, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti muqtadun, meneladani ala azarihim, jejak-jejak mereka. Terus wa mutrafuha hum ahlur rafahiyati wal mali fil ghalibi fil ghalibi fil ghalibi. Baik, mutrafuha, siapa itu mutrafuha? Ahlur rafahiyah, orang yang memiliki kedudukan, wal mal, orang yang memiliki banyak harta, ya, fil ghalib, ya, yang kebanyakannya demikian. Jadi ketika dahulu sebelum Allah mengutus Rasulullah SAW, Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul berdakwah, ya, di suatu kampung, ditolak oleh orang kampung tersebut. Yang pertama kali menolak adalah mutrafuha, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki harta. Dia akan bersuara lantang, inna wajadana aba'ana ala ummah, wa inna ala asarihim muqtadun, kami sudah mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, kami hanya mengikuti jejak-jejak langkah mereka. Dan ini subhanallah, terjadi juga zaman sekarang. Ketika kita sampaikan al-haq, ya, kebenaran, kita sampaikan kekeliruan mereka, pasti yang berbicara ini ialah orang-orang yang punya kedudukan, public figure, pejabat, orang kaya, mereka yang bersuara duluan. Ya, mereka yang bersuara duluan. Dan ini memang sudah kebiasaan dari dahulu, dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pasti demikian. Ya. Orang-orang yang punya kedudukan, yang dia akan pertama kali bersuara. Ya, barakallahu fikum. Terus li'annahum ahlu syarri wa adamu qabulil haqqi. Wa adami, ahli syarri, ahli adami qabulil haqq. Ya, gitu. Karena mereka ahlu syarr. Karena mereka adalah orang-orang buruk dan orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Terus Khilafat du'afai wal fuqara'i. Ah, berbeda dengan kaum yang du'afa, orang-orang yang lemah, fuqara, orang-orang fakir. Dahulu bahkan, ya, di masa Rasulullah SAW berdakwah, yang kebanyakan mengikuti Nabi itu orang-orang yang, ya, fakir, budak, Bilal bin Abi Rabah, Khabab al-Arrad, keluarga Yasir, Amr bin Yasir, bapaknya Yasir, Sumayyah, disiksa mereka sampai mati. Ya, disiksa mereka sampai Yasir wafat, sampai Sumayyah wafat. Ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Sumayyah bahkan wanita syahidah pertama di era dakwahnya Rasulullah SAW. Wafat, Khabab al-Arrad disiksa. Wah, luar biasa. Kenapa mereka berani menyiksa? Karena mereka tahu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah du'afa. Adalah du'afa fuqara. Mana pembesar-pembesar? Abu Bakar aja. Baru ikut Utsman. Namun itu pun masih banyak kakap-kakap lain-lainnya yang enggak mau ikut. Dan yang bersuara kan siapa? Pembesar mereka kan. Pembesar-pembesar mereka, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, itu bukan main-main loh. Ya. Dia itu ganteng, wajahnya berkilau, orang besar, anak orang besar, keturunan orang besar, punya istri yang cantik, jelita, sampai punya nama kunyah tuh istrinya Ummu Jamil. Gak main-main. Tuh kalau sekarang tuh, zaman sekarang tuh, Abu Lahab dan istrinya, seleb papan atas. Bukan lagi pasangan Benjamin S. sama Ida Royani. Benjamin bukan suaminya Ida Royani, ya? Bukan main-main ini. Bukan kaleng-kaleng. Abu Lahab itu dia orator. Orator orang kaya. ganteng, istrinya cantik jelita. Tapi dia duluan yang bersuara. Nah, ya, sama kayak sekarang ketika ada dakwah hak, tokohnya yang berbicara untuk menolak, ya itu, ya nggak usah heran. Ada salapnya, keburukan salapnya itu ya. Salapnya Abu Lahab, Abu Jahal. Terus lanjut. Fa innal ghaliba alaihi mutawaddu'i at-tawaddu'u khabarina dong. Wa qabulul haqqi. Wa qabulul haqqi. Wa ahlu nih, karena dominannya fa innal ghaliba alaihim, karena dominannya pada orang fakir, orang duafa, at-tawaddu'. Mereka punya sikap tawadu dan qabulul haq, menerima kebenaran. Ya. Ini, jadi kalau ada miskin, duafa, fuqara, tambeng amat gitu, enggak mau menerima hidayah, ini luar biasa ini. Tambeng gitu. Ya, dikasih tahu ngeyel gitu kan. Ini tambeng banget ini. La haula wala quwata illa billah. Ini menyelisih hukum asal dia. Hukum asal dia ini antum ini dua apa kere menerima kebenaran. Ini tambeng gitu. Malah kayak gayanya gaya-gaya mutrof. Ya. Mutrofuha gitu kan. Nah, terus lanjut fa ahlu tarfi hum ashabu taraf. Tarfi hum ashabul jahi wa ashabul mali. Nah, ahlu taraf ya yang punya itu tadi mutrofuha. Mereka adalah ashabul jah, orang-orang yang punya kedudukan, wa ashabul mal, orang-orang yang punya harta. Terus illa qala mutrafuha ay ashabul mali wal jahi fihi. Nah, taib, ketika Allah sebutkan illa qala mutrafuha, illa qala ashabul mal wal jah, yaitu para orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan. Terus inna wajadna aba'ana ala ummatin. Taib, ya. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami ala ummah, di atas ummah. Apa maksudnya? Ay millatin wa dinin. Ay ala millatin wa dinin, di atas millah, di atas din. Ala ummah, di atas agama. Jadi ummah di Al-Quran itu punya banyak makna. Ada maknanya imam gitu kan, ada maknanya ad-din, millah. Terus lanjut wa inna muttabi'una lahum ala dinihim. Taib, wa inna, dan sesungguhnya kami muttabi'un, hanya kami mengikuti lahum, mereka ya, para nenek moyang kami, ala dinihim, di atas agama mereka, yakni lisana lasna bihajatin ilaikum ayyuha ar-rusulu. Maknanya apa? Lasna bihajatin ilaikum ayyuha ar-rusulu, kami enggak butuh kalian wahai para rasul. Terus yaz'umuna anna hadza yughnihim an ittiba'ir rusuli alaihi musallatu wassalamu. Baik, terus fa hadha huwa taqlidul a'ma wa huwa min umuril jahiliyati. Nah, yaz'umun, mereka menyangka, mereka mengklaim anna hadza, bahwa sikap ini yaitu sikap taklid pada nenek moyang, yughnihim, itu sudah mencukupkan mereka. Anittiba'i rusul, dari mengikuti rasul, artinya mereka enggak butuh lagi untuk mengikuti rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa hadha huwa taqlidul a'ma, inilah taqlid a'ma. Ya, wa huwa min umuri al-jahiliyati, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Insyaallah sampai sini masih di permasalahan keempat. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya selesai di permasalahan keempat, nanti masuk permasalahan kelima. Itu al-ihtijaj bima alihi al-aksar. Ini sama ini ya. Berargumentasi dengan kebanyakan orang. Itu juga ya argumentasi jahiliyah ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.